Video ini tengah viral beberapa hari belakangan. Ustadz yang biasa dipanggil dengan Gus Miftah mengajak para pengunjung klub malam di Bali untuk bersolawat. Pengunjung klubnya tak lain dan tak bukan adalah para penikmat malam yang mayoritas kaum perempuan. Ternyata ini bukan kali pertama Miftah Maulana Habibur Rahman berdakwah di klub malam tersebut. Namun sudah memasuki tahun ke-8. Selain di Bali, pemilik pondok pesantren Ora Aji di Dusun Tundan Purwomartani Sleman ini kerap menggelar pengajian di tempat hiburan malam di Yogyakarta, seperti kafe, diskotik, hingga tempat prostitusi. Bahkan aksinya ini ia lakukan sejak 15 tahun lalu. Apakah niatnya membuat mereka bertobat dan sebagainya? Bagi saya, hidayah itu butuh dijemput, harus dijemput. Kalau kemudian hidayah itu datang, itu bukan karena saya sebenarnya. Tapi memang Allah sudah mengendaki dia bertobat. Padahal mohon maaf loh, ownernya itu semuanya Nasrani. Setelah acara itu ada beberapa yang nemuin saya, terima kasih ya Gus, kita dibantu. Insya Allah jalan saya untuk segera berhijrah, insya Allah ada. Meski mengundang kontroversi, Gus Miftah tak gentar. Menurutnya, dakwah tidak hanya dilakukan pada orang baik, tapi juga pada orang yang belum baik. Sigit Pamungkas melaporkan untuk Net.